Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demikian pula kemudahan serta kesehatan sekaligus kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan taufiknya kita kembali dipertemukan dengan satu bulan yang penuh dengan barokah, barokah kebaikan, di mana seorang muslim ataupun muslimah merasakan semakin bertambah keimanannya, semakin tergerak, termotivasi jiwanya untuk semakin memperbanyak amalan solehnya, dan semakin bertambah semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besar rasa takutnya kepada Rabbul Izzah Allahu Azza wa Jal, yang sangat dahsyat hukuman dan siksaannya, sehingga dia pun merasa takut dimanapun ia berada, takut dan lari dan menjauh dari kemaksiatan karena khawatir akan ancamannya. Maka inilah di antara barokah syahrul Ramadan. Di samping itu tentunya seperti yang Allah sebutkan, demikian pula Rasulullah jelaskan, bahwa pahala kebaikan dan ganjaran amal saleh akan dilipat gandakan. Maka nikmat yang pertama saja itu sudah luar biasa. Ya, di saat kita kebanyakan merasakan kejenuhan, kemalasan, lemah iman, bahkan sebagian futur, auzubillah. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, seorang mukmin merasa gembira, merasakan gembira dan senang, kemudian merasa tersemangati untuk membaca Al-Quran, mentadaburi kandungan maknanya, demikian pula semakin menambah telaahnya terhadap makna-makna ayat suci Al-Quran. Maka nikmat yang tentunya tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Maka seorang muslim tidak hanya mensyukuri nikmat ini, setiap ada momen dan kesempatan untuk semakin memperbanyak amal saleh, maka manfaatkan sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat tersebut. Namun jangan sampai sebaliknya, na'udzubillah, ketika nikmat ini disia-siakan, diabaikan, kemudian rasanya biasa-biasa saja. Bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan sama saja rasanya. Gak ada semangat, gak ada gairah, gak ada motivasi, gak ada upaya untuk menambah amalan saleh. Ini menunjukkan hati kita sakit, na'udzubillah. Maka khawatir nikmat tersebut akan dicabut. Nikmat untuk bisa beramal saleh, nikmat membaca Al-Quran, nikmat untuk mendengarkan ilmu, nikmat untuk mentadabburi ayat suci Al-Quran, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Dicabut, alhamdulillah. Dan itu tanda halak, yaitu binasaan. Oleh karena itu, sebahagian para ulama menyebutkan, an-ni'mah, idza syukirat qarat, Wa idza kuffirat farrat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita apabila disyukuri betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Selain secara lisan kita mengakui itu nikmat dari Allah dan secara hati kita meyakini itu datang dari Allah, kemudian manfaatkan untuk kebaikan. Ya. Jangan disia-siakan, maka qarrat semakin kokoh, semakin akan ditambah. Namun sebaliknya ketika nikmat tersebut dikufuri, ya, diingkari, akan diabaikan, maka farrat, nikmat tersebut akan lari. Alhamdulillah. Maka barakallahu fikum, insyaallah ta'ala kita akan mencoba untuk memulai, ya, kajian kita atau pembahasan kita pada hari-hari ini, terutama di awal bulan Ramadan ini, untuk kita mencoba membahas satu permasalahan iblis dan bala tentaranya akan terus berusaha menggelincirkan manusia dari siratal mustaqim. Ya. Maka di antara fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita, di tengah lingkungan kita, ya, bahkan hampir-hampir ya tidak ada satupun tempat yang di sana ada kaum muslimin melainkan fitnah ini terjadi. Ya. Terjadi. Dan hakikatnya ini adalah musibah. Ya, musibah. Di mana sebahagian ya, kaum muslimin yang mereka bersikap hulu. Hulu artinya ekstrim, melampaui batas, berlebihan. Ya, dalam menyikapi ya, sebuah tempat yang dinamakan dengan kuburan. Ya. Nah, oleh karena itu, yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah kuburan. Adapun masjid, maka ma'ruf. Ya, demikian Islam sangat menghasung kaum muslimin untuk membangun masjid. Bahkan, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah, ya, dan telah tiba di kota Madinah, maka yang pertama kali Allah perintahkan kepada beliau adalah membangun masjid. Membangun masjid. Tentunya sebagai sarana ibadah kaum muslimin kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai sarana ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun masjid ya, di Madinah. Ya tentunya di samping untuk ya, sarana ibadah kaum muslimin ya, masyarakat yang wajib lima waktu ya, demikian pula tempat pembelajaran dan dakwah Islam, ya, dan juga sebagai tempat untuk membahas ya, permasalahan umat, dan juga lebih dari itu menyatukan ya, kaum muslimin, ya, dengan seringnya mereka berjumpa, ya, bertemu, bertegur sapa, ya, mengucapkan salam satu dengan yang lainnya ya, di masjid sehingga semakin erat ukhuwah di antara mereka, semakin kuat persaudaraan di atas Islam dan iman di tengah kaum muslimin, di tengah para sahabat ketika itu ya, oleh karena itu demikian besar keutamaan ya, dan fadilah dari masjid ini sampai-sampai Rasulullah alaihi salat wasallam menyebut hadis yang sahih dalam Sahih Muslim ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, demikian pula Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa masajiduha wa baghaduha aswaquha, tempat yang Allah cintai adalah masjid dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Ya. Disebutkan pula di dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahabbul biladi ila Allahi al-masajid." Ya. Negeri atau daerah yang paling Allah cintai adalah masjid. Ya. Nah, ini yang pertama, masjid. Kemudian tempat yang kedua adalah kuburan. Ya, kuburan yang dibangun atau yang disyariatkan untuk diwujudkan adalah tempat orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Ya, sebagai bentuk ikram, pemuliaan dan penghormatan kepada kaum muslimin hayyan wa mayyita, baik ketika hidupnya demikian pula ketika meninggalnya, dengan dikuburkannya mereka kaum muslimin, ya, secara terhormat, ya, dimasukkan kepada liang lahat, ya, lalu ditimbun, ya, ditutupi, ya, dari adanya upaya dan kemungkinan, ya, diganggu oleh binatang buas atau yang lainnya. Maka ini bentuk penghormatan. Ditempatkan di tempat yang khusus, yang terpisah, ya, dari pemukiman, ya, dari rumah-rumah kaum muslimin, ya, sehingga tidak diinjak, tidak dijadikan sebagai tempat bermajlis, ya. Ini bentuk pemuliaan, ya, bentuk penghormatan kepada kuburan. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa terkait dengan kuburan, maka di sana ada dua hak. Ada dua hak yang harus kita tunaikan sebagai kaum muslimin. Yang pertama adalah al-anufarrita fima yajibu laha min ihtiram. Atau meremehkan perkara-perkara yang wajib untuk kita lakukan terhadap kuburan berupa penghormatan dan pemuliaan terhadap kuburan. Ya, tidak boleh merendahkannya dengan cara duduk di atasnya, menginjaknya, melangkahinya, ya, atau yang lebih dari itu, membongkarnya, ya, tanpa ada uzur yang syar'i. Ini yang pertama, ya. Ya, memuliakan, menghormati kuburan. Nah, oleh karena itu termasuk sunnah Nabi tatkala kaum muslimin mereka memasuki area kuburan, ya, itu dianjurkan untuk melepaskan sandal, ya, ataupun sepatu, ya, dan mendoakan kebaikan kepada penghuninya, kepada penduduknya. Nah, kenapa demikian? Karena Islam sangat menganjurkan, bahkan memerintahkan kita sebagai umat Islam memuliakan saudara kita, hayyan wa mayyita, baik di masa hidupnya demikian pula setelah wafatnya, dimuliakan. Ya, beda dengan orang kafir. Ya, maka mereka nggak ada kemuliaan. Ya, nggak perlu ketika dikuburkan itu seperti layaknya seorang muslim. Oleh karena itu ketika Abu Talib meninggal, ya, maka Ali bin Abi Talib, ya, sang anak, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, ya, inna ammaka dha'al qad mat. Sesungguhnya, ya, pamanmu, ya, paman Rasulullah ini Abu Talib telah meninggal. Ini mau diapakan ini? Kata Bifawari. Ya, kuburkan dia. Ya, nah. Sehingga tidak perlu untuk dimandikan, dikafani, disolati, ya. Atau dikuburkan dengan prosesi dan tahapan-tahapan seperti kuburan muslimin. Tidak. Ya. Nyawa dan tubuh orang kafir itu hadar. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Nah. Sehingga cukup dikuburkan ala kadarnya, yang penting kaum muslimin tidak terganggu dengan ya baunya, ya maka sudah cukup. Berbeda dengan kaum muslimin, ada adabnya, ada tata caranya, ya dimandikan, dikafani, ya kemudian disolati, ya, diiringi jenazahnya, ya dengan penuh khidmat, ketenangan, sampai dimasukkan ke liang lahat pun ada adab-adabnya, ada doanya, terus siapa yang berhak untuk masukkannya ke liang lahat, ya dari arah mana, ya menghadap ke arah mana, ada semuanya lengkap. Kenapa sampai sedetail itu? Ya, inilah bentuk dan bukti Islam sangat memuliakan ya seorang muslim. Ya. Sampai sekalipun ketika sudah meninggal. Yang kedua, ya antara hak kuburan yang harus kita tunaikan adalah alla naghluwa fiha wa natajawazul hadd. Kita tidak boleh ghulu berlebihan ya di dalam ya menyikapi kuburan. Tidak melampaui batas. Ya, tidak melampaui batas. Ya tentunya ya sesuatu dikatakan melampaui batas, ya sesuatu yang berlebihan, ini hulu, ini ekstrim, pertimbangannya adalah syariat. Karena ternyata seperti yang kita jelaskan bahwa syariat betul-betul rinci dan detail. Ya, dalam masalah ini. Ya, merinci dan mendetailkan ya semua perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam menyikapi kuburan. Sehingga yang lebih dari itu, maka inilah yang dikatakan dengan melampaui batas. Berlebihan. Namanya berlebihan artinya sesuatu yang tidak perlu dan ditinggalkan. Ya. Yang seharusnya ada apa? Ditinggalkan. Nah. Oleh karena itu disebutkan dalam Sahih Muslim ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika beliau mengatakan kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi rahimahullah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketahuilah ya sesungguhnya aku mengutusmu wahai Abu Al-Hayyaj dengan sebuah misi ya sebagaimana dahulu Rasulullah mengutusku. Apa misinya? Alla tada' timsalan illa tamastah wa la qabran musyrifan illa sawaitah. Yaitu tidaklah engkau ya, meninggalkan sebuah patung berhala melainkan harus engkau hancurkan. Dan tidak pula kuburan yang ditinggikan yang dikeramatkan melainkan engkau ratakan. Ya. Disebutkan dalam arti yang lain, wala suratan illa tamastaha, dan tidak pula engkau tinggalkan ya sebuah gambar makhluk yang bernyawa melainkan engkau hancurkan gambar tersebut. Perintah seorang amir, seorang khalifah ya kepada bawahannya, kepada pasukannya, yaitu misi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, dan menghilangkan ya, serta memusnahkan hal-hal yang bisa menyeret kaum muslimin kepada kesyirikan. Ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah dalam mengemban amanah ya, untuk membimbing umat kepada kebaikan, menegakkan prinsip Islam yang sangat agung, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya. Dan seperti yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida Shiratal Mustaqim, mukhalafat ashabil jahim, ketika beliau mendefinisikan ghulu. Kata beliau ghulu yaitu mujawazatul hadd. Mujawazatul hadd, melampaui batas. Ya, sikap melampaui batas. Nah, bi an yuzada syai' fi hamdihi aw dhammihi ma yastahiqu wa nahwi dhalik. Di mana seorang itu berlebihan baik dalam memuji atau mencela, merendahkan, melebihi yang berhak untuk didapatkan. Inilah yang namanya al-ghulu. Berlebihan, ekstrim, melampaui batas, ya, melebihi batas kewajaran, baik dalam hal memuji, menyikapi, demikian pula dalam hal merendahkan, ya, atau menghina, ya, mencela. Nah, dan ini sudah Allah ingatkan, ya, kepada orang-orang sebelum kita, ya, dan ini sebagai ibrah dan pelajaran. Oh, ternyata sikap hulu ini sudah terjadi, sudah menimpa umat-umat sebelum kita, al-Yahud dan Nasara, ahlul kitab. Ya, makanya Allah ingatkan dalam surat An-Nisa 171, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Ya, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas, ekstrim, berlebihan, ya, pada agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan kalian berbicara, ya, tentang agama Allah, tentang Allah, tentang syariat Allah, ya, kecuali kebenaran. Ya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Quran Al-Azim beliau mengatakan, yanha ta'ala ahlal kitab 'anil ghulu wal itra. Allah azza wa jalla melarang ahlul kitab untuk bersikap ghulu, melampaui batas, ekstrim. Wa hadza katsirun fin nasara. Dan ini banyak terjadi pada kaum Nasara. Fa innahum tajawazul hadda fi Isa hatta rafa'uhu faqal manzilah allati ataahu Allahu iyyaha. Ya, di mana mereka kaum Nasara, ya, telah berbuat ekstrim melampaui batas, berlebihan terhadap Isa, sampai mereka mengangkat dan meninggikan Isa di atas kedudukan yang sudah Allah berikan kepada beliau. Fa naqaluhu min hizin nubuwah ila an yattakhiduhu ilahan min dunillah. Ya, di mana mereka, ya, memindahkan, ya, posisi dan status Isa sebagai hamba Allah dan sebagai rasulnya, ya, dari status sebagai nabi sampai pada tingkat mereka menjadikan beliau sebagai ilah, sembahan selain Allah. Ya'budunahu kama ya'budunallah, di mana mereka kaum Nasara menyembah Isa, ya, sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ghulu. Ya, berlebihan. Melampaui batas. Ya. Nah, ini, ya, larangan terhadap mereka ahlul kitab dari berbuat itra, melampaui batas. Dan terkadang muncul larangan tersebut dari berbuat tafrid, ada ifrat, ada tafrid. Ya, sikap melampaui batas atau meremehkan, melampaui dalam menyikapi Isa, sehingga memposisikan, mendudukan beliau dari selain Allah. Demikian pula kaum Yahudi, mereka hulu dalam menyikapi Isa, sehingga dikatakan sebagai waladuz zina, ya, anak dari perbuatan zina, dan beliau berlepas diri dari tuduhan itu semuanya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Majah dalam sunannya, ya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahkan hadis ini. Kata Nabi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya ayyuhan nas iyyakum wal ghuluw fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Wahai sekalian manusia, waspadalah oleh kalian, berhati-hatilah dari sikap hulu dalam beragama, ekstrim melampaui batas. Karena sungguhnya, ya, sikap ini, ya, sikap ekstrim, hulu, adalah sikap yang telah membinasakan dan menghancurkan ya, orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi yang menjadikan kaum Nasara, kaum Yahudi, mereka dilaknat, mereka dikutuk. Ini sebabnya al-ghuluw fid din, sikap melampaui batas. Wallahu ta'ala alamussawab. Ya, ini mungkin sebagai mukaddimah dari pembahasan kita, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.